penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau menjawabnya dengan yang semisal dengannya. Contoh, jika seorang manusia mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka ucapkanlah alaikumussalam. Maka ucapkanlah alaikumussalam. Ini yang semisal dan lebih baik lagi kita menjawabnya dengan yang lebih baik, yaitu waalaikumsalam warahmatullah. Jika ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hukumnya wajib berdasarkan hadis ini atau ayat ini, menjawab salam dengan yang semisal hukumnya wajib dan menambahkannya dengan yang lebih baik hukumnya dianjurkan, hukumnya dianjurkan. Maka sekali lagi saya ulangi, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, jika kita diberikan penghormatan berupa salam, maka kita lebih baik menjawab dengan yang lebih baik dari ucapan salamnya. Dengan yang lebih baik dari ucapan salamnya. Dan hukumnya wajib dengan menjawab yang semisal dengannya. Hukumnya wajib dengan menjawab yang semisal dengannya. Ada faedah menarik dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang menjawab salam ini. Saya bacakan perkataan beliau. Ini beliau sebutkan di dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin jilid yang keempat. Beliau mengatakan wa qauluhu subhanah, dan firman Allah yang berbunyi bi ahsana minha, menjawab dengan yang lebih baik darinya, yashmalul ahsanu naw'an wal ahsanu kamman wal ahsanu kaifiyatan. Nah, garis bawahi baik-baik, perhatikan di sini, ini agak detil pembicaraannya, bahwa kita dianjurkan untuk menjawab salam dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik. Di sini mencakup yang lebih baik tiga sisi, jenis, banyak, dan sifat. Jenis, banyak, dan sifat. Tiga sisi, jenis, banyak, dan sifat. Kata-kata lebih baik di sini adalah lebih baik dari jenisnya, dari sisi jenisnya, atau lebih baik dari sisi jumlah bilangannya, banyaknya, atau lebih baik dari sisi sifatnya, tata caranya. Contoh kata beliau, idza qala assalamu alayka, jika ada orang mengucapkan kepada kamu assalamu alayk, assalamu alaykum, lalu kita menjawab ahlan wa marhaban bi abi fulan hayyakallah wa bayya, artinya kalau bahasa Indonesia selamat datang, ya, orang salam kepada kita malah kita mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali, wahai abu fulan, semoga Allah memberikan umurmu yang panjang, semoga Allah membaikkan kehidupanmu, ya. Maka yang seperti ini tidak mencukupi. Yang seperti ini tidak mencukupi. Meskipun kata beliau, walau qulta hadza alf marrah falan yanfa'. Meskipun kita mengucapkan seperti ini 1000 kali, ini enggak bermanfaat. Dan bahkan kunta athiman, kata beliau, bahkan kamu dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan berdosa. Li'annaka lam tarudda bi ahsan wala bi mithl. Karena kamu tidak menjawab salam baik dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal. Baik dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal. Faman yaqulu laka assalamu alaik, maka barang siapa yang mengucapkan kepadamu assalamu alaikum, maka dia telah mendoakanmu untuk mendapatkan keselamatan. Berarti jika kamu menjawabnya selamat datang, ya, maka ini hanya ucapan sebatas ucapan penyambutan tanpa doa. Nah, di sini kelirunya. Ya, kalau ada orang mengucapkan kepada kita assalamualaikum, maka kita jawab, masya Allah, selamat datang, ahlan wa sahlan, selamat datang di rumah, silakan masuk. Ini berarti salah. Kenapa? Karena yang mengucapkan salam kepada kita telah mendoakan kita, semoga keselamatan kepada engkau. Adapun kita menjawabnya dengan subhanallah, masya Allah, selamat datang, ini tidak cocok. Kenapa? Karena kita tidak membalas doanya, membalas doanya yang ada pada salam tersebut. Ini, maka harus kita menjawab dengan yang lebih baik secara jenis, atau lebih baik secara jumlah bilangan, atau yang semisal dengannya. Jadi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka kalau kita jawab waalaikumsalam saja, ini enggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak menjawab dengan yang lebih baik atau yang semisal. Jadi jenisnya kurang. Ya, makanya kata-kata lebih baik itu dari tiga sisi. Lebih baik dari jenisnya, lebih baik dari jumlah bilangannya, dan lebih baik dari tata caranya atau sifatnya. Kemudian, para ikhwan dirahmati oleh Allah, contoh lebih baik dari tata caranya. Orang mengucapkan salam dengan suara yang keras. Tata caranya, assalamualaikum, maka dia menjawab, ini enggak lebih baik. Makanya Syekh mengatakan, kata-kata lebih baik itu dari tiga sisi. Yang pertama apa? Jenisnya. Jenisnya tadi, assalamualaikum, doa. Maka kita jawab pun dengan doa yang lebih baik. Itu jenisnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Doa. Tidak boleh kita jawab dengan jenis lain selain doa. Selamat datang. Ya, silahkan masuk. Anggap rumah sendiri. Habis itu dijual sama dia. Ya, rumah sendiri katanya. Ya. Nah, ini jenis. Kemudian juga tata cara. Tata caranya kalau dia mengucapkan salam dengan suara yang keras, suara yang lantang, maka kita jawab juga dengan suara yang memandai dia. Karena harus lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini lihat penjelasan dari Syekh. Luar biasa. Dan tidaklah ini timbul kecuali dari fikih seseorang. Ya. Jadi bi ahsana minna, yang lebih baik darinya, itu lebih baik dari jenis, dari sisi jenis atau dari sisi tata cara. Kemudian contoh yang lain lagi dari sisi tata cara, ya, tata cara. Misalkan ada orang mengucapkan salam dengan menghadapkan wajahnya kepada kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita menjawab waalaikumsalam. Nah, ini tidak lebih baik. Kenapa? Karena tata caranya tidak lebih baik, bahkan lebih rendah. Nah, itu yang dimaksud menjawab lebih baik. Baik lebih baik dari sisi jenis seperti apa? Jenis seperti apa? Ya, kalau dia doa, maka jawabnya juga doa. Ya. Assalamualaikum itu kan doa, semoga keselamatan atasmu. Maka kita jawabnya pun juga apa? Doa. Waalaikumsalam. Ya. Kalau dari sisi jumlah bilangan, jumlah bilangannya bagaimana? Misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang semisal dengannya atau yang lebih baik, tetapi tidak ada yang lebih baik daripada itu. Maka kita jawab yang semisal. Atau dari tata caranya, kalau dengan suara yang tinggi kita jawab pun dengan yang lebih baik. Atau kalau seandainya dia mengucapkan salam dengan wajah menghadap kita, maka kita jawab pun dengan wajah yang menghadap dia. Kemudian faedah selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa secara lahiriah ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, jika ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka kita menjawabnya waalaikumsalam. Ini tidak mengapa. Itu faedah. Jika ada orang kafir mengucapkan assalamualaikum, kita menjawabnya dengan waalaikumsalam. Ini tidak mengapa. Kenapa? Karena kita menjawabnya dengan yang semisal dengannya. Dengan yang semisal dengannya. Ada pertanyaan timbul. Kalau sudah kita pahami itu, ada pertanyaan timbul. Ustaz, bukankah ada hadis Rasul riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim? Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Jika ahlul kitab, kaum Nasrani Yahudi yang tidak beriman kepada Allah, mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa'alaikum, gitu saja. Wa'alaikum. Ya. Maka jawabannya bagaimana? Padahal tadi kita sudah tegaskan. Allah berfirman, jika kalian diucapkan salam, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisal. Nah, ada timbul permasalahan jika orang kafir mengucapkan salam, kita jawabnya bagaimana? Syekh memberikan fatwa, boleh orang kafir mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Boleh, karena menjawab dengan yang semisal. Thayyib. Ini masalah, ini sudah selesai. Di sana ada masalah. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kita, maka jawabannya cuma wa'alaikum. Enggak pakai cuma, wa'alaikum. Ya, cuma wa'alaikum, bukan. Wa'alaikum, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka jawabannya bagaimana? Padahal tadi sudah kita tegaskan, kalau ada orang kafir mengucapkan salam, maka kita jawab dengan yang semisal, bagaimana? Wa'alaikumus salam. Tapi hadis ini bagaimana, Ustaz? Nah, itu permasalahannya. Maka kita jawab, hadisnya kan ada sebabnya. Orang Yahudi kalau salam itu mengucapkan assalamu alaikum. Assalamu alaikum artinya kematian atas kalian. Maka kita jawab wa alaikum dan juga atas kalian. Kalau gitu. Ya. Saya catat yang sudah kita pelajari. Ayatnya berbunyi, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minna. Ya. Yang artinya, maka jawablah dengan yang lebih baik. Sudah kita pelajari, lebih baik dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama dari jenis, yang kedua dari jumlah bilangan, yang ketiga dari sifat atau tata cara. Nah, sudah ini, tadi kita pelajari ini. Masih ingat atau sudah lupa? Masih ingat ya. Jadi kalau seandainya ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena jenisnya doa dibalas dengan doa. Enggak boleh kita mengatakan assalamualaikum, wah selamat datang, silakan masuk, anggap rumah sendiri, wah saya senang bertemu dengan Anda. Kalau dalam bahasa Arab tuh enak. Kadang-kadang kita melihat orang Arab tuh, itu ketemu ngobrol bahasa-bahasanya tuh lama sekali. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa halak, asyakhbarak, asyulunak, pokoknya lama, sama, artinya semua sama. Gimana kabarmu? Ya, semuanya sama. Asyakhbarak, apa kabarmu? Asyulunak, apa warnamu hari ini? Kaifa haluk, bagaimana keadaanmu? Sama, semuanya sama. Nanti sudah lama ngobrol, habis itu putus hubungan, putus obrolan, nanya lagi, kaifa haluk. Padahal baru ngomong tadi. Ya. Jenis doa dibalas dengan doa. Harus yang lebih baik. Doanya harus yang lebih baik. Jumlah bilangan, ya. Kalau seandainya dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, maka kita jawab assalamualaikumussalam warahmatullahi. Katanya jumlah bilangan. Karena doanya lebih dari satu, maka dijawabnya pun dua atau tiga. Tata caranya, ya. Apabila dia mengucapkan salam dengan apa? Dengan suara yang tinggi, maka menjawabnya pun dengan suara yang semisal dengannya atau yang lebih tinggi darinya. Apabila dia mengucapkan salamnya dengan menatap dengan wajah, dengan wajah dan matanya, maka kita pun ya menjawabnya juga seperti itu. Nah, ini yang sudah kita pelajari barusan. Nah, di sana ada masalah lagi yang barusan kita pelajari, salamnya orang kafir. Bagaimana menjawabnya? Nah, tadi kita katakan berdasarkan ayat ini kita jawab yang semisal dengannya. Jadi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, ya, maka pada saat itu kita menjawabnya bagaimana? Waalaikumsalam. Semisal, ya, karena tidak mungkin kita kepada orang kafir yang lebih baik. Taib. Di sana ada masalah. Masalahnya apa tadi? Ada yang masih ingat? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menunjukkan idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah waalaikum saja. Hah? Enggak ada sajanya di sini. Waalaikum, begitu saja. Ya. Nah, ini kan masalah yang sudah kita tetapkan, kok beda dengan ini? Maka jawabannya ya, bahwa itu ada sebab turunnya. Sebab turunnya apa? Orang Yahudi kalau ngucapin salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengucapkan apa? Assalamu alaikum. Tulisannya begini. Assalamu alaikum. Yang artinya sam itu artinya racun, kematian. Ya. Kematian atas kalian. Maka jawabannya sama. Maka jawabannya pantas begini. Waalaikum. Juga kalian kematian. Ini ada cerita menarik di sini. Cerita menarik tentang keluarga. Bahwa seorang istri termasuk dari istri yang berbakti kepada suaminya adalah tatkala suaminya dilecehkan oleh seseorang, dia menolong harkat martabat suaminya. Yaitu kejadiannya waktu itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian lewat orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini mengucapkan assalamu alaikum. Ya, salam atas kalian. Kematian atas kalian. Maka Aisyah marah. Aisyah mengatakan alaikal la'nah wal ghadab wal, pokoknya marah. Dan kamu mendapatkan laknat, murka, pokoknya dicaci maki oleh siapa? Aisyah, perempuan ini, istrinya Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, suaminya dilecehkan. Nah, ini semestinya seorang perempuan, sang istri juga memperhatikan kewibawaan dan harkat martabat siapa? Suami. Ini pelajaran menarik. Makanya dijawab oleh Rasulullah SAW, wahai Aisyah, orang beriman itu bukan orang yang laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badi. Orang yang beriman itu bukan orang yang suka melaknat, mencaci, berkata kasar, berkata kotor. Makanya bagi ikhwah-ikhwah yang sudah mengkaji di masjid ini, jangan pernah berkata-kata kotor seperti orang-orang yang tidak pernah mengkaji ilmu agama. Berkata kasar, ucapan-ucapan porno, Kan setiap daerah ada ucapan-ucapan porno, ucapan-ucapan laknat yang tidak belajar ilmu agama. Hilangkan lisan. Ya, hilangkan lisan dari itu. Karena orang beriman tidak mengucapkan yang seperti itu. Maka dijawab oleh Rasulullah. Lalu jawabnya gimana wahai Rasulullah, kata Aisyah? Jawab, wa'alaikum. Kamu juga. Nah, itu sudah jawaban telak tanpa kita harus mencaci. Jawaban telak, ya. Ini para ikhwan, bapak, ibu, saudara-saudari, tambahan dari yang sudah kita pelajari. Sekarang kita akan membaca ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang keempat. Betul ya, ayat yang keempat. Baik. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. Artinya, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita tentang tamu Ibrahim alaihi salam, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salam. Surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 25. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu. Dan perlu diketahui pula, ayat ini ceritanya juga ada di dalam surat Hud dan surat Al-Hijr. Ini dicatat. Cerita surat Az-Zariyat, Nabi Ibrahim kedatangan tamu dari para malaikat, ya, juga ada di dalam surat Hud dan surat Al-Hijr. Surat Hud dan surat Al-Hijr. Dan tidak ada yang mengatakan seperti ini kecuali orang-orang yang sudah benar-benar mengkaji Al-Quran secara total dari awal sampai akhir, sehingga dia tahu, oh, cerita Ibrahim tentang kedatangan tamu dari Nabi, dari malaikat alaihissalam, itu juga ada dalam surat Hud dan dalam surat Al-Hijr. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, karena beliau ulama besar, bahwa cerita tentang tamu Nabi Ibrahim alaihissalam dari para malaikat alaihissalam itu ada dalam surat Hud dan surat apa? Al-Hijr. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir pada ayat ini. Beliau mengatakan, وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل. Imam Ahmad dan sebagian ulama berpendapat bahwa wajib memalamkan tamu yang singgah. Jadi kalau ada tamu, misalkan ada tamu datang ke masjid Imam Syafi'i jauh dari Buntok. Buntok itu di mana? Hah? Kalimantan Tengah. Jauh malam-malam datang ke majelis ilmu. Maka hukumnya wajib bagi jamaah itu, salah seorang dari mereka, untuk membuat mereka ini sebagai tamunya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dalam ayat, sudahkah sampai kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu para malaikat. Ini menunjukkan bahwa para malaikat mempunyai keleluasaan untuk merubah dirinya sebagaimana keleluasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berubah menjadi manusia-manusia biasa. Sebagaimana waktu dalam hadis Jibril, ketika Jibril merubah dirinya menjadi manusia biasa sehingga bisa duduk di antara para sahabat Nabi. Dan ini salah satu kemampuan para malaikat. Dan ada beberapa riwayat bahwa Jibril alaihi salam pernah menyerupakan dirinya menjadi seorang sahabat Nabi yang menyerupai dengan wajah Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Dan Dihyah Al-Kalbi ini seorang sahabat Nabi yang ganteng rupanya. Ya, Dihyah Al-Kalbi. Nah, ini kemampuan para malaikat merubah diri menjadi manusia. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ibrahim, bahwa tamu-tamu beliau ternyata dari para malaikat. Yang dimuliakan, ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, yaitu ketika para tamu dari malaikat tersebut yang sudah berubah diri, karena kalau seandainya tidak berubah diri jadi manusia, susah akan dilihat oleh manusia. Kenapa? Karena satu sayap dari Jibril alaihissalam itu menutup ufuk timur. Satu timur tertutup. Bagaimana bisa terlihat? Malaikat pembawa arsy min syahmati udhunai ila atiqihi kama bainas sama'i wal ard. Di antara daun telinga dan pundaknya itu seperti antara langit dan bumi. Besar. Maka kemampuan yang Allah berikan kepada malaikat adalah membuat diri menjadi manusia. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, yaitu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka mengucapkan salam. Kalau bahasa kita, assalamualaikum. Ada pendapat menarik di sini. Imam Ibn Katsir mengatakan ar-raf'u aqwa wa athbat min an-nasr. Salam. Ayat itu berbunyi bagaimana? Wa qalu salaman. Ya. Salaman. Imam Ibn Katsir mengatakan dengan dhammah lebih kuat dan lebih tetap dibandingkan dengan fathah. Faraddahu afdala minat taslim. Faradduhu afdala minat taslim. Maka ini harus dijelaskan, tidak bisa dijelaskan dengan mulut. Menjawabnya lebih utama dibandingkan mengucapkan salamnya. Jadi begini ceritanya. Lihat ayatnya baik-baik dalam buku Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ayatnya bagaimana? Salaman. Faqalu salaman. Habis itu faqala salamun. Yang kita bicarakan salaman dengan salamun. Ya. Ini ada faedah menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Perhatikan baik-baik. Faqalu salaman. Mereka mengucapkan. Mereka yang di sini siapa? Para malaikat, sang tamu. Ya. Mereka di sini ada para malaikat. Salaman. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab faqala salamun. Ya. Qala salam. Enggak ada fa. Ya. Qala salamun. Lihat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengucapkan salam dengan fathah dan dengan dhammah. Dhammah lebih kuat dan lebih tetap tinggi dibandingkan dengan fathah. Makanya di sini lihat, malaikat mengatakan salaman. Nabi Ibrahim menjawab salamun. Allah berfirman, jawablah yang lebih baik. Salamun lebih baik dibandingkan salam. Sampai sekian para ulama membicarakan tentang menjawab salam dengan yang lebih baik. Paham ceritanya? Paham kisahnya sekarang? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab salam dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baiknya? Dhammahnya ini loh, salamun. Ya, para ulama bahasa mengatakan kalau dhammah lebih kuat, lebih tinggi, lebih utama dengan dari apa? Fathah. Sedangkan malaikat mengucapkan salam dengan salaman, pakai fathah. Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan salamun, yang artinya sama. Semoga keselamatan atas engkau wahai Ibrahim. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, semoga keselamatan juga atas kalian wahai para malaikat. Tetapi kalau kita lihat dari sisi bahasa, kita bisa mengambil faedah tadi. Jika kalian diucapkan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik. Dan Nabi Ibrahim mengamalkan ini. Nabi Ibrahim mengamalkan ini, salamun lebih baik dibandingkan salaman. Mungkin saja, bisa saja sebenarnya Nabi Ibrahim mengatakan apa? Salaman. Bisa saja. Tetapi salamun lebih utama. Karena beliau ingin mengamalkan wa idza hayyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jika kalian diucapkan salam, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik. Ini adab seorang muslim tatkala bertemu dengan kawannya. Terutama di zaman sekarang kita hanya mendapati assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawab dengan yang lebih baik. Kalau seandainya agak tergesa-gesa, mungkin karena satu dan lain hal, maka jawab dengan yang semisal. Ya. Kalau seandainya dengan caranya yang agak tinggi suaranya, assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jawabnya waalaikumsalam. Orang dijawab apa, disalami gancang-gancang dijawabnya. Baik, silakan azan. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Nabi Ibrahim menjawab dengan yang lebih baik. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini, fal khalilu ikhtaral afdal. Khalilur Rahman, yaitu gelarnya Nabi Ibrahim, telah memilih jawaban yang lebih utama, lebih baik daripada salam yang disampaikan kepada beliau. Kemudian kalau kita lihat ayat, lanjutan ayat ini, Az-Zariyat, saya lanjutkan sedikit karena di dalamnya terdapat pelajaran menarik meskipun tidak berkaitan dengan salam. Allah berfirman pada ayat tadi bagaimana? Faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Nah, itu akhir ayat surah Az-Zariyat ayat 25. Akhir ayatnya seperti itu, ya. Az-Zariyat ayat 25. Ini agak keliru, salah ya. Yang benar itu Az-Zariyat ayat 24 sampai 25. Diperbaiki. Ya. Jadi ayat 24 itu sampai kepada hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Itu 24. Lalu idzakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkar. Itu 25. Jadi perbaiki di dalam buku terjemahannya, Pak. 24 25. Antum. Ya. 24 25. Yang punya saya 2425 itu 2425. Ya. Kalau ada yang cuma 24 itu keliru. 2425. Az-Zariyat 2425. Kita lanjutkan. Nah, di dalam ayat yang ke-25, qaumun munkarun, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu ini siapa, kok orang baru kayaknya. Kata Imam Nukathir, wa dzalika annal malaikahum Jibril wa Israfil wa Mikail qadimu alaihi fi suwari syubban hisan alaihim mahabah azimah. Subhanallah. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan kalian kayaknya orang baru di sini, kalau bahasa kita begitu. Ya, kalian kayaknya orang baru di sini. Kenapa? Karena malaikat yang datang itu 3 orang. Jibril, Israfil, Mikail. Jibril, Israfil, Mikail. Mereka datang dalam keadaan bentuk rupa pemuda yang rupanya bagus, bungas. Dan mereka mempunyai wibawa yang agung. Ya. Para pemuda kalau seandainya dia taat agama itu kan berwibawa. Ya, enggak selengean. Jadi kalau seandainya dia pemuda taat beragama itu wibawa dia. Ya, ini pelajaran menarik. Ya, dan tidak perlu kalau sudah berwibawa dengan agamanya tidak perlu sweet-sweetnya di perempuan. Ya, dan nanti kita akan bicarakan habis isya tentang masalah apa perempuan mencari calon suami itu menarik. Kenapa? Baik, para ikhwan dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Saya ingin membahas lanjutan ayatnya. Kalau tadi 24, 25, 26 saya bacakan ayatnya karena di situ pelajaran menarik. 26. Ya, saya bacakan ayatnya. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin sami. Kemudian 27-nya faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Artinya, lalu Nabi Ibrahim bersegera menuju keluarganya, istrinya dalam rumah, lalu kemudian dia datang dengan segera mungkin membawa ijl. Ijl itu anak sapi, anak sapi. Anak sapi itu dagingnya nyaman pokoknya. Ya. Makanya di dalam beberapa kalau di Arab Saudi ada rumah makan itu disebut daging anak sapi karena dia enak. Ijl. Ya. Bijlin samin, anak sapi, daging anak sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim. Lalu Nabi Ibrahim langsung mendekatkan kepada mereka daging tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Ala ta'kulun?" Kenapa enggak dimakan? Semoga bisa dimakan, begitu ya. Nah, di sini terdapat pelajaran menarik. Perhatikan, saya bacakan perkataan Imam Nukathir. Ya, ini sedikit menyimpang dari tema salam, tetapi ada kaitannya. Karena salam erat kaitannya dengan bertamu, betul? Ya. Saya bacakan. Wahadhil ayah intawamat adabu dhiyafah. Ayat ini dari mulai Adz-Dzariyat 24 sampai 27 itu mengatur adab-adab bertamu. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu ja'a bi ta'amihi min haitsu la yash'urun bi sur'ah. Tuan rumah mengeluarkan makanannya dengan segera tanpa disadari oleh si tamu. Ya. Jadi keliru kalau seandainya ngobrol-ngobrol lama gitu baru adenginlah kok keringat ambil banyu. Nah, ini enggak benar. Langsung datang tamu langsung ke belakang. Langsung apa? Menghidangkan. Ini satu. Ya, adab bertamu bahwa menghidangkan makanan sesegera mungkin sedatangnya tamu. Yang kedua, walam yamtanna alaihim awwalan faqala na'tikum bi ta'am. Nah, kata Imam Nukathir, tidak perlu ditanya. Mau makan enggak? Mau minum enggak? Ya, tamu malu lah gitu. Mau makan apa? Mau minum apa? Enggak perlu. Ya. Tapi datangkan apa yang kita paling banyak paling baik miliki. Ya. Ini para ikhwah. Tentunya dilihat tamunya. Kalau tamunya kai-kai, jangan dikasih minuman bersoda, batuk sidin. Ya. Ini para ikhwah. Kai-kai ompong ditawari kacang, ini kai kacang. Itu kai Yazid. Ya, ini para ikhwah. Jadi enggak perlu kita nanya. Nah, adab yang kedua yaitu tidak perlu ditanya. Walam yamtanna alaihim awwalan wa qala na'tikum bi ta'am. Enggak perlu kita tanya apakah mau makan, mau minum, enggak perlu ditanya. Jadi adab yang kedua, tidak bertanya kepada tamu apakah mau minum ataukah mau makan. Bal ja'a bihi bisur'ah wa khafa. Bahkan datang dia dengan segera dan bahkan tersembunyi. Maksudnya segera tersembunyi itu kadang-kadang kita tidak tamu itu enggak merasa sudah dihidangkan. Ya, tamu itu tidak merasa sudah dihidangkan. Wa, kemudian yang ketiga adabnya, wa ata bi afdala ma wajada min mal. Dia hidangkan makanan yang paling baik yang dia miliki. Makanan yang paling baik yang dia miliki. Di sini dalam cerita ini wa wa'ijlun fatan saminun mashwi, yaitu daging anak sapi bakar. Kalau kita sate, sate anak sapi. Mungkin coba tuh. Nyaman bujuran. Kada berustaan ulun. Ya. Daging anak sapi. Faqarrabahu ilaihim lam yadh'hu. Nah, kemudian adab yang keempat. Ya. Kata-kata dalam ayat itu qarrabahu ilaihim, mendekatkan kepada tamu tersebut. Jadi jangan malah anu, beparak sini beparak, jangan. Tamunya jangan disuruh beparak. Wadainya yang disuruh akan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bal wada'ahu baina aydihim, tetapi diletakkan di hadapan mereka. Walam ya'muruhum amran syaqan yashuqqu 'ala sami bi sighatil jam. Kemudian yang kelima, bahasa Indonesianya, menawarkan jazakallahu khair, menawarkan hidangan dengan bahasa yang santun. Ya, silahkan dicicipi. Ya, jangan bahasa yang kasar, makan nih situ. Ya, jangan bahasanya yang santun. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ala ta'kulun. Artinya kalau bahasa kita, silakan dicicipi. Semoga berkenan. Nah, ya, seperti itu. Ini para ikhwah, sengaja saya baca lanjutan ayatnya dari Az-Zariyat 24 sampai 227. Baik. Kita lanjutkan sekarang pembacaan hadis. Yang pertama di dalam bab ini, hadis yang ke-845. Mas, ini siapa namanya? Hah? Ihsan. Nomornya sama enggak? 845. 845. Baik. Siapa lagi? Di situ sama? Cetakan mana lagi? 849. Ya, berarti yang sama lumayan banyak. Maksud saya biar kita sama mengucapkannya. 845 ya. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyul islami khair, qala tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang terbaik dalam Islam? Beliau menjawab, yaitu kau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang belum kau kenal. Muttafaqun alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Beliau dan anak beliau adalah beliau dan bapak beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih ingat umur antara beliau dengan bapaknya? Berapa tahun bedanya? 11 tahun. Berarti bapaknya masih sangat muda, sudah menikah, ya. Dan Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma termasuk dari sahabat Nabi yang muda yang bernama Abdullah, yang jumlahnya 4, yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Baik, kita lanjutkan. Bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang terbaik dalam Islam? Ini pelajaran menariknya adalah bahwa, oh nanti kita ambil pelajaran-pelajarannya. Kita jelaskan dulu hadisnya, ya. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki. Mungkin enggak lelaki yang dimaksud di sini perawinya sendiri, mungkin enggak? Di sini terdapat tawadhu, menyembunyikan amal. Dan ini sulit sekali dari manusia. Ya, karena manusia itu cenderungnya suka pujian, suka sanjungan, suka di nomor pertama, dipandang wah orang. Lihat, ini kebiasaan sekali. Saya sering memperhatikan Abdullah bin Amr bin As kalau meriwayatkan hadis, beliau menyebutkan ada seorang lelaki. Jangan-jangan ini siapa? Beliau sendiri. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang terbaik dalam Islam? Nah, ini begini jenis-jenis pertanyaan para sahabat Nabi. Amalan apakah yang terbaik dalam Islam? Ya. Senantiasa mereka mencari amalan yang paling terbaik dari seluruh amalan terbaik. Yang paling terbaik mana? Ini gaya hidup mereka. Sehingga mereka dapat ridha Allah, mereka dapat kesalehan, mereka dapat ampunan, mereka dijanjikan surga, mereka kaum terbaik sepanjang umat manusia. Gaya hidupnya begini. Kalau untuk urusan akhirat, cari yang paling terbaik. Jangan cuma urusan dunia yang paling terbaik. Urusan akhirat cari yang paling terbaik. Dalam ibadah sholatnya, ketika kita pergi menuju masjid, cari baju kita yang paling baik. Ya. Jangan asal-asalnya. Dalam ibadah puasanya, cari pahala yang paling baik. Dalam ibadah sedekahnya, cari sedekah yang paling baik. Dalam ibadah kurbannya, cari binatang kurban, hewan kurban yang paling baik. Jangan datang sapi setengah kambing, saking kurusnya. Biar bisa membayangkan sapi setengah kambing, ya, saking kurusnya. Lihat Rasulullah SAW kalau berkurban, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini azimani saminaini aqrainaini amlahaini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua hewan, domba kibas jantan besar gemuk yang bertanduk panjang yang berwarna putih dan hitam. Warna putih dan hitam itu kalau orang yang sibuk dengan perkambingan dan persapian itu adalah yang bagus. Ya, jadi jangan mana cari, karena pas hari raya kurban cari Masjid Imam Syafi'i berapa jual sapi, masjid sana berapa jual sapi. Sampai hari kurban kada jual, kada tertukar. Saking mencari yang paling murah. Ya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, yaitu kau memberi makan. Maksud memberi makan kepada orang fakir. Memberi makan kepada orang fakir. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada yang kau kenal dan yang belum kau kenal. Di sini ada dua amalan berarti. Memberi makan kepada orang fakir. Bahkan mungkin memberi makan di sini umum. Bukan hanya orang fakir saja. Ya. Tetapi para ikhwah, semakin orang yang kita tolong, orang yang kita berbuat baik kepadanya itu, semakin merasa terlepas dari kesulitan, semakin besar pahalanya. Kita beri contoh. kita memberi sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan dengan orang yang membutuhkan tapi tidak sangat, tentunya beda pahalanya. Kita beri sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, kalau dia tidak kita kasih sedekah untuk makan, maka dia akan mati. Yang ini membutuhkan juga, tetapi ya masih bisa. Tentu pahalanya lebih besar di sini. Nah, di sini dituntut, tatkala kita bersedekah, dituntut untuk fikih bersedekah. Ya, makanya para sahabat bertanya, ayyus sadaqati a'zamu ajran? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka beliau menjawab, juhdun muqil. Cuma dua kata. Sedekah yang dikeluarkan tatkala benar-benar dalam keadaan sulit dan penuh usaha dan dalam keadaan sedikit harta. Ya. 20 ribu ini kalau disedekahkan. Kayaknya makan apa? Ya aja banyak, maaf, makan nasi. Ya, tapi dia sedekahkan. Berat. Sedikit harta, penuh usaha. Itu besar pahalanya. Nah, sama juga kepada objek yang kita sedekahi. Sedekah yang kita berikan kepada orang yang sangat-sangat memerlukan, beda pahalanya dengan orang yang biasa saja. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ambil pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa sembunyikan amal, jaga hati tatkala beramal. Sembunyikan amal, jaga hati tatkala beramal. Itu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau sering mengatakan ada seseorang, seorang lelaki, mungkin itu beliau. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu gaya hidup para sahabat Nabi, para salafus saleh, mencari amalan yang paling terbaik. Urusan akhirat, mencari amalan yang paling terbaik, mencari tingkatan derajat yang paling terbaik. Kalau untuk urusan akhirat, jangan sekedarnya, jangan seasalnya, jangan seceteknya, jangan. Misalkan dalam urusan menghafal Quran, pian berapa umur? 30, 40. Berapa hafalan Quran? 3 kul. Tambah surat paling favorit inna ataina, itu pun warisan SD. Inna ataina. Kenapa cuma hafal segitu? Umur 30, 40, 50. Aku masih lebih mending nang haji 5 kali aja cuma hal ikhlas aja sih din hafalnya. Ini jangan dibandingkan seperti ini. Ya. Lalu untuk urusan akhirat cari yang paling baik. Pelajaran yang kedua, yang ketiga yaitu amalan terbaik memberi makan dan mengucapkan salam. Memberi makan dan mengucapkan salam. Tetapi ingat, kata-kata tetapi ingat ini faedah selanjutnya aja, faedah yang keempat. Tetapi ingat, ini bukan pembatasan. Artinya amalan terbaik bukan hanya ini saja, masih banyak yang lain. Ya. Amalan terbaik bukan hanya ini saja, bukan pembatasan, tapi masih banyak yang lain. Kemudian faedah selanjutnya, yang dimaksud dengan amalan terbaik di sini adalah amalan terbaik kepada sesama. Nah, nanti ada amalan terbaik yang berkaitan dengan hablun minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini amalan terbaik adalah amalan terbaik sesama manusia. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwa mengucapkan salam baik kepada yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Dan di sini pelajaran dan peringatan bahwa jangan cuma mengucapkan salam kepada yang tidak kita kenal. Kepada yang kita kenal saja. Yang tidak kita kenal tidak kita salami. Jangan. Karena Rasulullah SAW tidak membatasinya. Mengucapkan salam kepada yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Timbul nanti permasalahan. Ustaz, kalau seandainya kita tinggal di negeri minoritas muslim, negeri kafir, kita ucapkan salam juga atau tidak? Maka jawabannya, lihat keadaannya, kondisinya. Kalau yang memang kita hadapi itu adalah orang yang